the beat. Triple X motherfucking gun. LPLC por vida, loco. Ay. Yeah. Obrak-abrik dia beat, macam pembunuhan massal. Ludahi mikrofon, skipi manusia masak. Ketukan babam waktu di tengah masa ku ledakan. Kalian dalam lingkar merah siap-siap ku ratakan. Paham jeng, better you shut the fuck up. Aku real dengan fakta kalian fucked up. It's your track, make me funny. I drink your blood like a honey. It's me triple X motherfucking gun. Memang jarang kontak fisik tapi banyak yang segan. Bukan cuma dalam sangkar, banyak tanah yang ku jajah. Dari tua sampai muda salah tetap ku sapu rata. Lantahkan, hancurkan topeng palsu. Praimitasi yang menggonggong macam asu. Yang menjiplak dan menyadur buku saku. Stop omong kosong, lawakanmu tidak lucu. Dulu lantahkan, hancurkan topeng palsu. Praimitasi yang menggonggong macam asu. Yang menjiplak dan menyadur buku saku. Stop omong kosong, lawakanmu tidak lucu. Lantai habis penipu yang mengaku hal baru. Lo cuma jiplaku isi, lo pikir gua gak tahu. Gonggonganmu cuma lewat di telinga. Kemasan aja bagus tapi isi macam sampah. Persetan dengan gimmick-gimmick lawakan. Yang macam lau udah banyak berserakan. Jualan sampah menjilat sisa-sisa. Dikemas ulang dan lu sebut itu karya. Dari nol gue jalan tanpa gimmick. Meski gak kaya bersyukur gue jadi yang terdidik. Masih punya etika, gue hargai hak cipta. No plagiat gue bikinnya ori masih bisa. Dulu lantahkan, hancurkan topeng palsu. Praimitasi yang menggonggong macam asu. Yang menjiplak dan menyadur buku saku. Stop omong kosong, lawakanmu tidak lucu. Dulu lantahkan, hancurkan topeng palsu. Praimitasi yang menggonggong macam asu. Yang menjiplak dan menyadur buku saku. Stop omong kosong, lawakanmu tidak lucu. Dulu lantahkan, hancurkan topeng palsu. Praimitasi yang menggonggong macam asu. Yang menjiplak dan menyadur buku saku. Stop omong kosong, lawakanmu tidak lucu. Dulu lantahkan, hancurkan topeng palsu. Praimitasi yang menggonggong macam asu. Yang menjiplak dan menyadur buku saku. Stop omong kosong, lawakanmu tidak lucu.